bulan pertama ku jatuh cinta, pandangan pertama. Diriku tergoda, pandangan pertama ku jatuh cinta, pandangan pertama. Hanya senyummu di pelupuk mata, hanya kamu di dalam hatiku. Oh, hanyalah wajahmu di ruang mataku. Hanyalah dirimu di dalam hatiku. Senyummu di pelupuk mata.